Radio Muslim Yogyakarta memberikan akidah mendapatkan semua. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian seputar hukum keluarga dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Ibnu Sa'di rahimallahu taala. Kita masuk pada pembahasan tentang hak istri. Namun pembahasan tentang lebih detail tentang hal istri tentang hak-hak istri nanti akan kita bahas di bab tentang seputar nafkah. Di matan Manhajus Salikin disampaikan wa alaihi nafaqatuha, menjadi kewajiban suami untuk menafkahi istri, ya, yaitu kebutuhan makan istri, wa kiswatuha, dan memenuhi kebutuhan pakaian istri. Dan standar pemenuhan kebutuhan adalah bil ma'ruf, wajar, pantas menurut budaya masyarakat. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa asiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istrimu dengan pergaulan yang pantas menurut kewajaran hidup bermasyarakat. Dan bukanlah pergaulan yang baik jika jadi suami namun tidak pernah memenuhi kebutuhan makan istri dan kebutuhan pakaian istri. Kemudian di matan Manhajus Salikin disampaikan sejumlah hadis seputar rumah tangga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, istausu bin nisa'i khaira, terimalah wasiatku, pergaulilah istrimu dengan pergaulan, sikapilah istrimu dengan sikap yang baik. Lanjutannya hadis, lengkapnya hadis, karena wanita tercipta dari tulang rusuk, maksudnya ibunda kita Hawa alaihissalam itu tercipta dari tulang rusuk ayah kita Adam. Dan bukanlah maksud hadis ini istri masing-masing dari suami itu tercipta dari tulang rusuk suaminya, bukan demikian. Yang dimaksud dengan wanita tercipta dari tulang rusuk adalah ibunda Hawa alaihissalam. Alaihissalam. Wa inna awaja syai'in fi dila'i a'lahu. Dan sesungguhnya sisi yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atasnya. Apa itu bagian atasnya? Di antara penjelasan ulama tentang hadis ini, yang dimaksud dengan bagian atasnya adalah mulutnya dan lisannya. Maka yang paling bengkok dari perempuan itu lisannya. Bentuk bengkoknya suka mengeluh. Bentuk bengkoknya suka mencaci. Bentuk bengkoknya suka membuat kalimat-kalimat negasi general. Tidak pernah, belum pernah, sekalipun tidak, dan kalimat-kalimat yang lain. Jika seorang maka seorang perempuan itu adalah perempuan yang hebat, luar biasa, masya Allah. Kalau bisa selamat dari 3 penyakit lidah ini, dari mengeluh, maka seorang wanita yang bisa menjaga diri tidak pernah ngeluh di dunia nyata ataupun di dunia maya, maka satu hal yang luar biasa. Dia mengeluhnya, mengadunya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia seandainya mengeluh, maka itu hanya dilakukan kepada orang-orang yang bisa memberi solusi. Maka ini wanita sangat istimewa. Kemudian bisa menjaga lisan dari mencaci, dari mengumpat-umpat, dari mencela suaminya, mencela anaknya, mencela keadaan. Maka ini wanita hebat. Kemudian yang ketiga, bisa hati-hati menjaga lisan untuk tidak mengucapkan kalimat-kalimat peniadaan yang bersifat general alias gebiah uyah. Baik, baik ditujukan kepada suaminya, kepada mertuanya, kepada anak-anaknya. Ini tiga hal untuk bisa menjadi wanita super istimewa. Fa'indha habta tuqimuhu kasartahu. Jika engkau memaksa untuk meluruskan wanita, maka engkau mematahkan tulang yang bengkok alias cerai. Wa'in tawaktahu lam yazal a'wajah. Dan jika dibiarkan bengkok, tidak ada usaha untuk diluruskan, maka tidak akan pernah ada perubahan. Selalu bengkok. Sehingga sikap yang tepat, suami yang baik, berusaha untuk mendidik istri supaya tidak terlalu bengkok, namun pelan-pelan, pakai strategi, pakai siasat. Fastausu bin nisa'i, maka terimalah wasiatku untuk bersikap baik dengan istri. Dan kiat penting untuk menerima wasiat Nabi untuk bersikap baik dengan istri, hendaknya seorang suami itu melihat dan mengenang sisi-sisi positif dari istrinya. Senyumnya yang manis ketika gak ngambek. Makanannya, masakannya yang enak. Atau kemudian pelayanannya diranjang yang memuaskan dan yang lainnya. Karena mengingat sisi-sisi positif ini, bidhanna at-taghadi an uyubiha, adalah kiat penting supaya seorang suami itu bisa tutup mata dengan kekurangan istri. Dan nasihat ini bukan hanya tertuju untuk suami, demikian juga tertuju kepada istri. Hendaknya seorang istri itu selalu mengingat kebaikan suami, sisi-sisi positif, unggul, kelebihan, dan kebaikan suaminya. Dengan itu, maka dia bisa mencintai suaminya. Tapi kalau yang diingat itu sisi jeleknya, sisi negatifnya, hal-hal yang bikin kecewa, hal-hal yang bikin jengkel, wah itu yang dikumpulkan, bahkan dibikinkan daftar, bahkan ditulis di buku catatan khususnya, maka cinta tidak akan tumbuh. Yang terjadi sebaliknya adalah benci. Dan kita tinggal bersama manusia dan hidup di dunia. Dan selama kita bergaul dengan manusia, maka kita akan pasti kecewa. Tidak ada manusia yang tidak mengecewakan. Suami pasti mengecewakan, istri juga pasti mengecewakan, anak pun semuanya mengecewakan. Tetangga pun bikin kecewa, sahabat pun bikin kecewa, tidak ada yang bikin kecewa. Jika seorang itu ingin hidup bersama manusia yang tidak pernah bikin kecewa, maka yang terjadi adalah hidup sendirian tanpa punya kawan, orang dekat, dan seterusnya. Bikhilafi lain, hanya jika sikap suami dan istri itu adalah memandang kejelekan pasangannya. Maka jika cara memandang pasangan adalah mengingat kejelekannya, maka akan ada dua hal yang terjadi, atau satu dari dua hal. Yang pertama, adam istimrar azawjiyah. Rumah tangga itu akan pecah, akan bubar. Kemudian yang kedua, kalau tidak bubar, wuqu'il khisam baina zawjaini, terus menerus tengkar. Tidak mau cerai, namun setiap minggunya tengkar. Sehingga suasananya rumah suasana panas, namun cerai juga enggak cerai. Ini dalam tanda kutip manfaat cara pandang kekurangan pasangan. Itu manfaatnya cuma dua ini. Ya, kalau enggak hobi tengkar, ya bubar gitu. Tinggal pilih yang mana. Sebagiannya karena malu dengan tetangga, karena faktor sosiologis, akhirnya memilih untuk tidak cerai. Tapi setiap hari tengkar. Setiap hari ribut. Tinggal ributnya apinya kecil, kadang sedang, kadang besar. Namun ya ribut terus. Itu yang terjadi. Karena malu kalau bercerai. Ya, kalau yang nekat, masa bodoh dengan komentar orang dan pandangan masyarakat dan faktor sosiologis, maka ya akan terjadi perceraian. Dan kiat ini, kiat utuhnya rumah tangga semacam ini, yaitu tidak memandang sisi negatif, hanya memandang sisi negatif pasangan, namun bahkan memandang dan mengingat sisi positifnya, adalah kiat ya, langgengnya rumah tangga dari hadis. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafraq mu'minun mu'minatan, hendaknya seorang suami tidak benci istrinya, in kariha minha khuluqan, jika ada satu perilaku istri yang tidak menyenangkannya, radhiya minha akhar. Maka ingat, kalau dicari pasti akan ditemui perilaku istri yang lainnya yang menyenangkan. Demikian adalah hadis yang diatkan oleh Muslim. Dan satu hal yang patut diingat dan dicamkan oleh masing-masing suami dan istri, ketika kita bermasyarakat, bertetangga, kemudian kita berbuat baik kepada tetangga dengan ucapan dan perbuatan, ketika kita bermasyarakat bersabar dengan gangguan tetangga, maka itu semua bagian dari akhlak mulia. Itu semua satu hal yang berpahala. Maka jika ini semua berpahala untuk orang lain, untuk tetangga, untuk masyarakat, ya maka keluarga, istri dan anak lebih berhak untuk mendapatkan itu semua. Jika kita berbuat baik kepada orang yang tidak punya hubungan spesial apapun dengan kita, cuma ketemu di jalan atau tetangga jauh, kita berupaya untuk berbuat baik dengan ucapan, dengan perbuatan, bersabar dengan usilnya, dengan gangguannya, maka istri dan suami lebih berhak untuk mendapatkan hal ini. Jika senyum manis kepada tetangga itu sedekah dan berpahala, senyum manis kepada suami lebih berpahala, senyum manis kepada istri lebih berpahala. Jika menyingkirkan gangguan di jalan, itu amal yang berpahala. Dan ini adalah bentuk tidak mengganggu orang lain yang tidak kita kenal. Maka tidak mengganggu istri, tidak mengganggu dan menyakiti suami, tidak mengganggu dan menyakiti anak, tidak mengganggu dan menyakiti kakak, adik, lebih besar pahalanya. Kemudian, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, di matan Manhajus Salikin disampaikan hadis, khairukum khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian laki-laki yang paling baik dengan istrinya, wa ana khairukum li ahli, lanjutannya hadis, dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian dengan istriku. Kenapa tolak ukur ya, kebaikan adalah istri? Kenapa SKKB yang paling tepat itu adalah penilaian istri atau penilaian suami? Banyak karena kalau orang itu berumah tangga, jadi suami, jadi pasangan hidup suami istri, tidak bisa menutupi tabiat jelek yang asli. Lain hanya sekala sama teman kantor, teman ketemu di pengajian, teman ketemu di sholat jamaah di masjid, dan yang lainnya. Orang bisa pura-pura. Pura-pura baik, pura-pura ramah, pura-pura dermawan, pura-pura murah senyum, pura-pura penyabar, semuanya bisa pura-pura. Dan tidak ada laki-laki yang bisa pura-pura menutupi tabiat, karakter jeleknya di depan istrinya. Tidak ada istri yang bisa pura-pura selama puluhan tahun sama bertahun-tahun menutupi kekurangannya di depan suaminya. Oleh karena itu maka ya Nabi katakan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan istrinya. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di matan Manhajus Salikin, Nabi katakan, idza da'a rajul imra'atahu ila firasyihi, jika seorang suami mengajak istrinya untuk hubungan biologis, fa'abat antajiyah, lantas istri ini enggan untuk datang tanpa uzur Artinya kalau ada udzur karena sakit, karena sangat capek, ya, maka tidak mengapa. Ini tanpa udzur, la'anatahal malaikatu hatta tusbihah. Maka malaikat melaknatnya sampai pagi tiba, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kenapa disebut sampai pagi tiba? Karena umumnya malam hari itu adalah waktu potensial untuk pengen hubungan suami istri dan melakukan hubungan suami istri. Ya, demikian yang kita kita bahas kesempatan malam hari ini. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan dengan topik pembahasan tentang fikih poligami. Demikian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Baik, syukur Ustaz, jazakallahu khairan atas penyampaian materi atau pembahasan pada kesempatan malam hari ini. Dan insya Allah selanjutnya kita akan masuk pada sesi yang kedua ya Sobat Muslim, yaitu sesi tanya jawab terkait dengan pembahasan atau tema malam hari ini. Kembali kita ingatkan kepada Sobat Muslim semua, bagi Sobat Muslim yang ingin mengirimkan pertanyaan terkait pembahasan seputar hukum keluarga, bisa Sobat Muslim kirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Baik, kita akan bacakan pertanyaan pertama yang masuk ke redaksi Radio Muslim Yogyakarta. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ilaikum ya Ustaz. Amin. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga. Ustaz, mohon nasihatnya. Sehatnya bagi wanita yang ingin menikah dan sudah berikhtiar berulang kali namun masih belum berhasil juga. Jazakumullahu khairan. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya. Yang pertama, jangan putus asa. Jangan putus asa dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena karunia Allah Subhanahu wa taala itu demikian luas. Janganlah kemudian hal ini menyebabkan dunia terasa sempit. Karena yakinilah bahasanya ladang amal saleh, seandainya Allah takdirkan tidak berkeluarga, itu bukan hanya ya, di bidang ini, dari bab ini. Kemudian berikutnya adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin kirimkan yang terbaik ya, namun ya, waktunya belum tiba. Kemudian nasihat yang lainnya adalah melakukan amal sholah intidharul faraj. Setia menunggu jalan keluar yang akan Allah Subhanahu wa taala kirimkan. Itu adalah sebuah satu amal hati yang luar biasa. Kemudian selanjutnya adalah tidak putus asa untuk melakukan usaha. Kemudian selanjutnya adalah coba dianalisis sebab-sebab kegagalan kemarin, ya. Coba dianalisis kemudian diupayakan untuk diantisipasi di usaha berikutnya. Di usaha berikutnya bisa jadi karena misalnya keluarga, ya. Ada hambatan dari sisi keluarga, maka coba hambatan dari sisi keluarga itu coba dihilangkan. Adakan komunikasi yang baik dengan pihak keluarga sehingga pihak keluarga tidak menuntut dan mengharuskan hal-hal yang tidak harus. Nah, baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki pertanyaan terkait dengan bolehkah kita menikahi adik dari istri kita, Ustaz? Jazakallahu khairan. Kalau sudah cerai, maka boleh. Sudah cerai dengan istri, kemudian nikah dengan adiknya, tidak apa-apa. Ya, kalau bahasa Jawa namanya turun ranjang atau naik ranjang nikah dengan kakak istri. Ya, tapi kalau di poligami tidak boleh. Nah. Baik, syukur Ustaz, jazakallahu khairan. Dan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Afan Ustaz, mohon nasihatnya. Bagaimana cara menegur orang tua yang baik ketika orang tua tidak melaksanakan sholat lima waktu? Mohon nasihatnya Ustaz. Merengeklah di depan orang tua, nangis-nangis. Apa sambil nangis, nangisnya serius. Ayo sholatlah Bapak, umur sudah tambah lanjut, harus mikirkan bekal untuk akhirat. Ayo Bapak sholat, sambil nangis-nangis. Apalagi itu dilakukan oleh anak yang sangat terlihat, sangat disayang oleh orang tuanya. Maka itu bisa menjadi solusi yang mujarab. Jangan lupa doakan orang tua. Dan kita doakan agar orang tua penanya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa menjadi orang yang menegakkan salat, dan kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang mencintai salat dan menegakkan salat. Nah. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afan izin bertanya, apa hukum mengadakan walimah di bawah standar urf masyarakat yang ada kemungkinan menyebabkan akan mendapat cibiran dan gunjingan dari masyarakat? Bahkan sebagian kerabat merasa dipermalukan jika walimah sederhana di bawah urf itu dilaksanakan. Sedang kita benar-benar tidak mampu untuk mengadakan walimah standar urf tersebut Ustaz. Apakah harus memaksakan diri berhutang agar bisa melaksanakan walimah sesuai urf dalam mencegah dari gunjingan masyarakat dan malunya kerabat keluarga? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, solusinya kalau mereka malu, kalau walimahnya cuma segini, sampaikan kami punya cuma punya uang segitu. Ya ayo di ini ditalangi, ayo kemudian dibantu gitu loh. Jangan cuma saya ikut malu, tapi ayo urun, ya nanti dulu, saya cuma maunya ikut makannya. Saya cuma ingin mau lihat rame-ramenya, namun saya gak mau keluar duit. Nah, ini kerabat yang gimana kalau demikian? Ya, maka coba dirembuk baik-baik dengan keluarga yang mengaku malu kalau cuma segitu. Ayo, ini keluarkan dompet, keluarkan rekening. Ini loh, rekening saya ini tinggal sekian, dompet saya tinggal sekian. Kalau mau pakai standar off harus sekian. Kalau kemudian malu ya tolong dibantu. Pak D 5 juta, Bu D 5 juta. Terus ini sepupu ini 10 juta, 10 juta. Udah selesai gitu kan. Itu kalau memang solutif gitu. Memang orientasinya orientasi solusi. Namun kalau orientasinya cuma ngobuli ya, dan perkara. Kemudian yang kedua, kalau memang pilihannya adalah pilihan kalau mau sesuai dengan budaya adalah berhutang, maka jangan maksakan diri untuk berhutang. Jangan maksakan diri untuk berhutang. Sampaikan kalau memang tidak mampu. Sampaikan kepada pihak-pihak tertentu, anggota yang bisa kita katakan mewakili masyarakat, sowan Pak RT, sowan Pak RW, ini sampaikan, kalau ini nanti bisa mau bikin walimah, cuma bentuknya seperti ini, karena kemampuan finansial saya demikian, tolong bantuan Pak RT, Pak RW, untuk seandainya ada masyarakat yang bertanya, atau mempertanyakan, ini saya ngasih informasi belak-belakan. Nah, baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Afan Ustaz izin bertanya, Ustaz, bagaimanakah cara kita menyikapi banyaknya kemungkaran di tengah keluarga kita Ustaz? Dan kemungkaran tersebut tidak bisa kita rubah dan anggota keluarga cenderung meremehkan kita yang telah mengenal agama dan tidak pernah mau mendengarkan apa yang kita nasihatkan. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Apakah saya harus keluar dari rumah tersebut? Mohon penjelasannya Ustaz. Yang pertama adalah sabar melihat kemungkaran. Ingat betapa Nabi itu bersabar selama 13 tahun lamanya. melihat kemungkaran yang paling mungkar di depan mata beliau. 360 berhala ada di sekeliling Ka'bah. Beliau sabar melihat hal itu semua. Maka insya Allah kemungkaran di keluarga kita tidak sampai seperti itu. Dan waktu yang diperlukan jika kita serius untuk berdoa dan melakukan perbaikan tidak sepanjang harus 13 tahun lamanya untuk bersabar. Kemudian yang kedua, tingkatkan kualitas diri supaya bisa jadi orang yang didengarkan perkataannya. Gimana kiat supaya bisa menjadi orang yang didengar perkataannya oleh keluarga kita sendiri? Yang pertama, jadilah seorang yang berakhlak mulia. Orang itu akan kemudian hormat, dalam bahasa lainnya dalam tanda kutip angkat topi dengan orang yang luar biasa lembutnya, luar biasa akhlaknya. Dan nanti ketika ada orang-orang yang kemudian memberikan respon hal ini, sampaikan itu karena faktor agama. Kemudian yang kedua, jadilah orang yang selaras ucapannya dan perbuatannya. Karena keselarasan ucapan dan perbuatan itu akan menimbulkan aura pada diri seseorang. Sehingga orang pun segan, orang itu hormat. Yang ketiga, jika kita memiliki kemampuan, maka jadilah orang yang ringan tangan dalam memberikan bantuan finansial. Karena ya banyak orang itu mulutnya tersumpal pakai uang. Kalau kita sudah berbuat baik finansial dengannya, maka diam. Maka upayakan kalau memang memungkinkan jadi orang yang dermawan untuk keluarga kita sendiri. Nah, baik, syukur Ustaz atas nasihatnya. Baik, kembali Wira himbau kepada sobat muslim semua dan Wira ingatkan bahwa pada kesempatan kali ini kita sedang berada di tengah-tengah sesi tanya-jawab bersama Pak Ustaz dan Ustaz Aris Munandar Fidahullahu Ta'ala dalam kajian rutin bersama beliau, yaitu kajian konsultasi seputar hukum keluarga. Bagi sobat muslim yang memiliki pertanyaan seputar pembahasan pada malam hari ini, Wira masih menunggu pertanyaan dari sobat muslim semua. Sobat muslim bisa mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, hafizakallahu wa ahlak. Ana mau bertanya, Ustaz. Ana sempat suatu ketika depresi dan sedih berat, lalu akhirnya menyoret-nyoret badan ana sendiri dengan pulpen. Lalu suami ana bukannya menenangkan, malah menambah dengan menendang dua kali yang menyebabkan luka. Ana masih sakit hati padanya, apalagi suami ana menganggap hal tersebut tidaklah mengapa, karena melakukannya bukan di bagian wajah. Jadi selama ini ana belum bisa memaafkannya, yang sudah mengancam untuk membunuh, mencekik, menampar ketika berselisih, dan lain sebagainya. Padahal ana sudah sebisa mungkin mengontrol lisan ketika marah, Ustaz. Salahkah ana yang belum bisa memaafkan beliau, sehingga sampai saat ini tidak ada rasa cinta pada suami dan hanya menjalankan pernikahan dengan terpaksa serta berat? Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, ada dua pilihan yang tersedia. Tidak memaafkan, memendam, menyimpan dendam, kemudian ya hidup tidak nyaman karena hal ini. Hidup tidak nyaman karena hal ini. Semuanya dilakukan dengan terpaksa, semua dilakukan dengan berat hati. Pilihan yang kedua, cari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang berlapang hati, maafkan. Kemudian jalani kehidupan rumah tangga dengan yang lebih baik, meskipun tidak bisa secinta dulu. Namun yang jelas bisa dinikmati. Ingat ganjarannya, ingat pahalanya. Ada dua pilihan tersebut. Ambil pilihan yang terbaik. Nah. Baik, syukran Ustaz. Jazakallahu khairan atas nasihatnya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya. Untuk ikhwan yang termotivasi belajar agama karena ayat wanita yang baik untuk lelaki yang baik, wanita yang buruk untuk lelaki yang buruk. Tapi pada satu sisi yang lain, ikhwan ini khawatir kalau dia belajar agamanya justru niatnya untuk mencari istri, bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menjaga hati agar betul-betul ikhlas, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Mohon nasihatnya, Ustaz. Pemakanan hijrat oleh dunia yusibuha wimra'atin yang kihuha fahijratu ila mahajra ilaih. Nabi katakan siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin didapatkan, link bisnis yang nanti didapatkan di dunia pengajian, teman-teman bisnis yang baik karena orang-orang pengajian, atau wanita yang dia nikahi, maka hijrahnya sebagaimana niat hijrahnya. Oleh karena itu sangat rugi jika motivasi hijrah, motivasi berubah, itu motivasinya wanita. Ilmu agama terlalu rendah, pahala Allah akhirat terlalu rendah jika ditukar dengan hal semacam itu. Oleh karena itu, dan nanti jika tidak dapat yang diharapkan karena bayangannya, oh akhwat-akhwat pengajian cantik-cantik, ternyata nador 2-3 kali dapatnya yang jelek semua misalnya. Akhirnya nanti kecewa dengan pengajiannya, kecewa dengan ustadznya, kecewa dengan ilmunya. Oleh karena itu luruskan niat. Bahasanya berubah itu untuk memperbaiki diri. Hijrah itu untuk memperbaiki diri sendiri, untuk cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan karena wanita, bukan karena istri dan seterusnya. Gimana kiatnya? Ya, tumbuhkan rasa cinta dengan ilmu, baca buku-buku tentang keutamaan ilmu agama dan jadikan itu sebagai niat. Nah. Oke, syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, izin bertanya Ustaz. Saya digugat cerai istri dengan alasan maupun persoalan yang tidak sesuai dengan isi gugatan. Karena sebab tekanan dan lain hal, saya tidak datang pada saat panggilan sidang dan akhirnya keputusan pengadilan mengabulkan gugatan istri saya. Sedikit pertanyaan Ustaz, apakah selama masa gugatan tersebut kami ada berhubungan badan, itu sudah bisa disebut atau sudah bisa kembali sah, Ustaz, pernikahan kita? Saya menerima keputusan pengadilan dan tidak melakukan verse atau perlawanan karena menimbang demi anak-anak. Mohon penjelasannya, Ustaz. Jika setelah jatuh ketok palu dari pengadilan, di situ masa iddah. Kalau kemudian ketika di masa iddah ini terjadi rujuk, ya maka berarti telah terjadi rujuk secara minimal secara agama. Meskipun nanti belum rujuk menurut pengadilan. Ya tinggal diurus proses administrasinya jika demikian. Nah. Baik, syukran Ustaz. Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, izin bertanya. Saya diamanati untuk mengelola rumah kos putri. Pada suatu hari, saya dimasaki masakan oleh dua orang penghuni kos putri ini, Ustadz. Karena kata mereka, mereka masak banyak dan di sana mereka mengirim tulisan di kertas beserta emotikon senyum, Ustadz. Sedangkan saya sudah punya calon seorang akhwat yang akan saya nikahi biidznillah. Bagaimana sebaiknya saya menyikapi hal ini, Ustadz? Apakah saya terima makanan ini atau saya hibahkan saja ke orang lain sebab saya takut terfitnah. Mohon nasihatnya Ustaz. Yang pertama, menghadiahkan hadiah hukumnya boleh. Artinya didapat hadiah makanan kemudian dihadiahkan pada orang lain boleh-boleh saja. Sebagaimana Nabi mendapatkan hadiah pakaian, Nabi kasihkan kepada di antaranya Nabi kasihkan kepada Umar dan kepada yang lainnya. Kemudian yang kedua, demikianlah biasanya. Ada muncul banyak pilihan yang lain setelah jalan halal itu mulai ditempuh. Itu umumnya terjadi godaan demikian. Sudah menempuh jalan yang halal, kemudian pintu kebaikan sudah di depan mata, maka kemudian datang pilihan lain. Gitu. Oleh karena itu kembali kepada niat awal. Kalau niat awalnya ya adalah saya telah jatuhkan pilihan pada wanita ini karena faktor agamanya dan karena niat baik saya untuk menjaga kehormatan, sudah. Jangan tengok kiri dan kanan. Jangan tengok kiri dan kanan. Ya, lupakan emotikon senyum itu. Nah. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas nasihatnya. Kita akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, tim dan juga saudara-saudara sekalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustaz, keluarga saya sedang dicoba dengan sebuah masalah keluarga. Orang tua saya sudah tidak saling berbicara satu sama lain lebih dari sebelum wabah atau pandemi ini muncul. Dan saya sudah mencoba mendengarkan cerita dari versi masing-masing. Saya takut ini mengganggu bakti saya kepada keduanya, Ustaz. Bolehkah saya meminta saran atau nasihatnya, Ustaz? Dan bagaimana solusi untuk kedua orang tua saya ini, Ustaz? Jazakallahu khairan. Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, maka di sini ada peluang amal soleh. Anak berperan sebagai muslih. Ya, memperbaiki hubungan orang tua. Ya, jadilah berada di pihak yang netral, menginginkan kebaikan untuk dua belah pihak. Jangan berat sebelah. Ya, baik lebih berpihak ke bapak atau berpihak ke ibu. Ya, jika mereka adalah orang yang punya perhatian dan kepedulian dengan agama, coba di keduanya didamaikan dengan ajak keduanya untuk minta nasihat dan kepada pihak yang ketiga, dalam hal ini seorang ustaz yang diakui oleh keduanya. Ya, jadi adalah seorang ustaz yang bijak. Ya, maka ajak orang tua untuk itu. Dua-duanya diajak. Ya, dua-duanya sepakat dengan ustaz tertentu, ustaz lokal tertentu yang bisa didatangi secara offline. Ya, maka dan janjian sama ustaznya, kemudian kita sebagai anak ngasih prolog terlebih dahulu, ada masalah demikian-demikian. Ya, kemudian tolong kemudian ustaz bisa jadi penengah di antara mereka. Nah. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas nasihatnya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan atas ilmu dan umur antum ya Ustaz. Amin. Izin bertanya Ustaz, ana pernah mendengar bahwa nama seorang anak itu tidak boleh dengan kata putra, putri, dewi, pertiwi, dan mungkin ada nama lainnya. Apakah benar demikian Ustaz? Dan mohon nasihatnya, bila orang tua memberi nama seperti itu, apakah sebaiknya diganti nama dengan yang lebih baik sesuai syariat? atau tetap dengan nama seperti itu saja? Jazakallahu khairan. Ya, berkenaan dengan masalah pergantian mengganti nama minimal dalam panggilan itu kita lihat. Jika namanya sekedar makruh, maka enggak perlu diganti. Cukup disadari ini nama yang makruh. Kalau namanya sampai derajat nama yang haram, nah, wajib diganti minimal dalam panggilan. Berkenaan dengan nama misalnya Dewi, mungkin sebagian orang mempermasalahkan karena itu nama berhala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mungkin kita katakan makna asal. Tapi namun memaknai kata dalam konteks semacam ini kembali kepada makna budaya. Ketika makna budaya untuk Dewi itu artinya wanita cantik. Meskipun asalnya artinya berhala. Maka tidak mengapa bernama dengan nama Dewi. Kemudian nama putra dan putri, putra titik-titik, putri titik-titik. Wallahu'alam, apa pertimbangan sebagian orang yang tadi di teks pertanyaan disampaikan mempertanyakannya. Mungkin yang dipertanyakan adalah kejujuran. Ketidaksesuaian dan kenyataan. Bapaknya namanya Ahmad, bapaknya bukan bernama Ahmad, kemudian anaknya dikasih nama Putra Ahmad. Mungkin itu yang dipertanyakan, sehingga tidak sesuai dengan realitanya. Karena realitanya, putra yang lainnya, bukan Putra Ahmad, namun Putra Sugeng atau yang lainnya. Mungkin itu yang ini dipermasalahkan. Namun saya tidak bisa menangkap dengan lebih jelas sisi kenapa itu dipermasalahkan. Nah. Baik, syukur Ustaz atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, izin bertanya. Bolehkah kita keluar dari rumah untuk pergi misalnya ke luar negeri untuk bekerja? Karena di rumah terdapat banyak kemungkaran di tengah keluarga kita. Dan kemungkaran tersebut atau keluarga kita ini susah untuk dinasehati. Sedangkan saya ini ingin menikah dan memiliki rumah sendiri. Mohon penjelasannya Ustaz. Ringkasnya boleh-boleh saja. Ya, pamitan baik-baik, punya rencana untuk kerja di luar negeri. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam memberi nama anak, apakah baiknya satu kata saja seperti Muhammad atau lebih dari satu kata seperti Muhammad Yusuf Ustaz? Dan mohon nasihatnya adab dalam memberikan nama bagi anak. Jazakallahu khairan. Yang pertama, yang afdal, yang terbaik, cukup satu kata. Nah, jika kemudian double, maka apakah makruh ataukah tidak? Jawabannya, makruh menurut Syekh Bakar Abu Zaid, namun sepertinya alasannya kurang kuat, sehingga yang tepat tidak makruh. Kemudian yang ketiga, solusi kalau mau pingin punya nama double, nama anak itu double, maka nama yang kedua berikan untuk nama anak tersebut nama ayahnya. Sehingga misalnya Muhammad Yusuf, bapaknya namanya Yusuf, kemudian mau dikasih nama Muhammad, ya kemudian resmikan nama anak ini Muhammad Yusuf dalam pengertian Muhammad bin Yusuf. Nah, itu tawaran solusinya. Nah, meskipun seandainya Muhammad Yusuf itu memang jadi satu nama untuk dia, untuk anak ini, maka pendapat yang tepat tidak makruh. Cuma kurang afdol. Nah. Baik, syukur Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim, Afan izin bertanya Ustaz. Suami menikah siri dengan wanita selingkuhannya karena sebelumnya mereka telah berzina. Apakah nikah seperti itu sah, Ustaz? Karena Rasul sendiri tidak pernah mencontohkan poligami dengan didahului dengan kebatilan. Apakah nikah sirinya sesuai dengan sunnah Rasul? Sedangkan syarat ibadah salah satunya harus itiba' Rasul. Syukron, Ustaz. Mohon penjelasannya. Ya, maka tentu di sini ada sah dan tidak. Kemudian ada jalan yang benar ataukah tidak. Ya, kalau jalannya sebagaimana yang disampaikan, sampai berzina, bahkan sampai zina, tentu ini jalannya tidak benar. Dikhawatirkan rumah tangga bukan rumah tangga yang barokah. Kemudian yang kedua, tapi kalau keabsahan, maka kembali kepada rukun pernikahan yang terjadi antara si perempuan ini dengan si laki-laki. Jika syarat rukun pernikahannya terpenuhi, ya, maka kita tidak punya alasan untuk mengatakan itu tidak sah. Nah. Baik, sekarang Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, dan ini mungkin pertanyaan terakhir kita pada kesempatan malam hari ini, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan, saya ingin menanyakan terkait dengan hukum KB, Ustaz. Bagaimanakah hukum menggunakan KB? Apakah diperbolehkan, Ustaz? Mohon penjelasannya. KB ada dua macam, membatasi keturunan, dua saja, tidak mau tambah, ini tidak boleh. Kemudian yang kedua, mengatur jarak kelahiran, sehingga sempurna penyusuan, sehingga misalnya 2 tahun sekali KB dilepas, atau 2 tahun setengah kemudian KB dilepas, maka boleh KB dengan cara semacam ini, dengan maksud semacam ini. Kemudian carilah KB yang kontrasepsi yang paling aman dan paling nyaman. Nah, karena ini cocok-cocokan. Karena jika tidak cocok, maka biasanya akan mengkacaukan siklus haid. Sehingga nanti bingung. Kalau bingung, nanti ustadznya juga diajak bingung. Karena tanya, ini saya haid ataukah tidak. Sehingga supaya tidak bingung, sebenarnya tidak KB gitu. Ya, itu supaya enggak bingung, ya enggak KB. Kalau enggak KB ini, enggak KB pakai hormonal, ya maka berarti KB dengan cara yang lainnya, pakai kalender, atau kemudian suami bisa baik hati, kemudian pakai kondom. Gitu. Maka komunikasikan. Mana yang terbaik dan yang tepat dari berbagai macam pilihan yang ada. Ya, demikian yang kita kaji, kita bahas kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk saya pribadi dan Bapak dan Ibu sekalian pendengar Radio Muslim dimanapun Anda berada. Seiring berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ya pahala yang berlimpah kepada semua yang setia menyimak kajian ini dari awal dan akhir. Mudah-mudahan kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di kelas virtual dan online ini Allah catat sebagai amal saleh, amal yang memperberat timbangan kebajikan kita ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari tidaklah bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal yang saleh. Demikian juga segenap kru Radio Muslim dan segenap pihak yang terlibat untuk berjalannya amal sholat ini dengan baik dan lancar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada mereka semua dengan kebaikan yang besar di dunia dan di akhirat. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhdana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan donasi terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427 di nomor rekening 77553311193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja, murnikan akidah, menyebarkan sunnah.